So Alex sing duwe gawe ndelalah NO. Napa mawon saking NO niku mesti dadi masalah. Contoh RUU pesantren mau ditetapkan sama DPR diprotes. Dulu hari santri diprotes. Kiai-kiai NO dicerca, dihina, dimaki sak piturute. Malah dikandani. Kiai-kiai NO itu tidak mengajarkan mencintai habaib. Kowe salah meneh. Habaib ki teko dari Yaman pertama kali ke Indonesia. Yang mencintai para habaib pertama kali adalah orang Nahdlatul Ulama. Kowe saiki kok ngajari wong NO kan mencintai habaib. Kowe jenenge ngajari bebek nglangi. Kowe ngerti bebek ki raine ngapane? Huruf B. Orang lo bener lah enak. Tapi lah diganti hurufnya, lu enak. Cangkem mau ngomong. Lewong kan ngerapetnya barisan lho Pak Wali, kok angel menki ngopo. Maka jadi wali kota, kasih contoh yang baik, akhlakul karimah, ngaji sanggup-sanggup, orang perlu diundang, maka jadi DPR yang ngono. Saya kira, kayak kocok-kocok mahasiswa yang demo, ya bener ya. Contoh yang tadi saya sampaikan diskusi dengan Pak Wali Kota. Apa? RUU KUHP, kitab undang-undang, hukum pidana. Kuih apa jajak? Ono undang-undang ini ibu ini. Seorang suami memperkosa istri saya. Seorang suami memperkosa istri sendiri maka diancam hukuman 12 tahun. Kula malah ngeramekke Sunan Kuning. Gara-gara jalan bojone ra dilenehi. Akhire mangkat ning Sunan Kuning. Lah kaya bocah banser mangkat ning masjid. Ngopo ya tahajud masa ngelone kentongan. Kuya DPR ki yo ora nalar. Itu undang-undang dari mana? Pada dawuh Kanjeng Nabi nopo? Layanilah suamimu walaupun di atas punggung unta. Wong wedok ora kena nglak, ora kena nolak karo wong lanang. Lah bojoku ora kena. Ben bojoku tau nolak. Beb. Bojoku ayu. Beb. Apa yang? Yo, njaluk. Bojoku ora kondo, kula kesel. Oh, lah kowe kesel gampang. Tapi mun tak goleki kanca. Jadi lah wong lanang njaluk karo bojone kok jawab kesel gampang. Kuwi berarti bojomu ora kuat. Berarti kudu mau goleki kanca. Ono Pak Wali jarane. Akhirnya bojo kula jawab, "Bu ampun, terus piye karepmu?" "Nggih, pun prasmanan mawon." Aku takon, "Piye kuwi?" "Mang buka dhewe, tutup dhewe." Oke. Gila saya ini jenengan mungkin kondo takutnya kalau bojomu iya deh prasmanan iya undang-undang ramu tuh wong kelon karo bojone dhewe kok diancam 12 tahun gitu iya DPR ya orang nalar boleh gak kita mengkritik DPR seperti itu? Boleh. Lah wong nyatane nyuwun sewu kok kritik itu untuk membangun kritik yang konstruktif. Bukan yang menghancurkan. Kula lak ngerti undang-undang ini kita bengok-bengok kok. Wong urusan ranjang karo bojone kok dianggap KDRT gitu. Pelucu men. Kok. Begitu seorang suami mengatakan qabiltu nikahaha wa tazwija bi ma'rin al-madkur halan, ya terserah wong lanang. Wong kanjeng wong Quran e dawuh kok nisa hukum harsul lakum fa tu harsakum an nasitum arep ge mering jengking karepe wong bojo-bojone dhewe kok kan kok ono pemahamane kok malah diancam undang-undang ngeloni bojone bojone ra gelem dianggap memperkosa 12 tahun. Ya Allah kok mrongos banget ta kuwi. Aku sok tilik kowe umpama ning penjara. Apa kasusmu bro memperkosa bojoku dhewe. Wong wedok tak kandhani. Wong wedok sing apik niku wong lanang urung njaluk sing wedok wis nawani. Kuwi jiwa pencur ngono kupingmu. Sing lanang urung njaluk sing wedok wis nawani isu bojone urung njaluk sarapan sarapi. sing lanang rong tangi didusi. Sing lanang rong jaluk wedang, wedangi. Rong jaluk jarang, jarangi. Sing lanang rong jaluk susu, susale. Mulai dalam malam Jumat, Pak. Cike-cike. Aku mlebu kamar malam Jumat, nyanyi. Tul jaina ora nutul ora pena. Nutul krasa pena sing ditutul danga-danga. Wis dhewe ngopo? Eh, tak ngerti ya ngono. Malam mantan baru toh nyanyi kembang kantil mlebu kamar kembang kantil mantan nanyar diring bedil ono celeret di bonjondil aku kaget cekelan kini. Prokoyo nyimut cak diken lunga malah nyanyi-nyanyi gir minggir aja nengah-nengah mampir-mampir cak diken rane ngomah lah untal tarjo gimana. Indonesia yang sudah nyaman seperti ini banyak orang nggak terima. Yang mergo rumang soal kepinteran, utake kepunjulan, utake kepunjulan, rumang soal pinter, luwih pinter daripada Bung Karno. Orang percaya karo Pancasila, luwih pinter daripada Mbah Hasyim Asy'ari. Lah utakmu ki sapa? Mbah Hasyim sing alim kaya ngene rido dengan Pancasila, ditirakati, didiriadoi, ditungake, dipaksani. Semangat Quran demi mewujudkan Pancasila untuk Indonesia. Sekarang sok dua yang Pancasila ra cocok. Diskriminasi terhadap orang Islam. Seharusnya tidak begitu bunyinya. Lah kok iki sapa to? Urip mung garek urip, mung garek numpang kok cangkemmu kakean ngatur. Sok dua ya. Nggih apa beda? Nggih. Sakniki kurang apa to Indonesia niki kurang Islami napa to? Kok dadak muncul istilah NKRI bersyariah. Opo? Apa ini kira syariah, pengajian orang lapangan ada sebuah bagian karpet dikira-kira kebagian malahan mulai insya Allah, little body sini tegatel kelebon medi. Pengajian sampai jam berapa ini? Setengah telur loh bisa ulama-ulama dihormati, habaib-habaib dihormati. Kata siapa Indonesia tidak Islami? Adzan di mana-mana boleh, malam takbiran, lomba takbir di mana-mana boleh. Kurang apa tuh? Pengajian gak ada yang dilarang. Itu ada Gus Ustaz yang dilarang. Saya bilang sama teman-teman Ansor Banjar, "Le, saya ini sapa yang Ustaz mlebu Semarang ora usah gagas kon ngaji. Rungokno wae." Tapi begitu pengajian kok wani ngotak-ngatik Pancasila, wani ngene Ahlussunnah wal Jamaah. Wani berani mengotak-ngatik NKRI parani. Keklek cangkeme. Banser suka membubarkan pengajian. Dari mana? Sangat itu Banser ini jogo pengajian. Maka di mana mana saya bilang, kalau ibu-ibu cari menantu, prioritaskanlah Banser sebagai calon menantu. Kenapa harus Banser? Jelas kiai saja dijaga, apalagi hatimu. Saya gak sepakat kalau ada orang mengatakan Banser Ancor identik membubarkan pengajian. Maka saya bilang, gak usah mau larang, jarke wae. Rungok nih, koordinasi ke Pak Wali Kota, koordinasi dengan Pak Kapolres, rungok nih. Kok sampai pengajian wani nyinggung-nyinggung Pancasila ora cocok, NKRI diganti dengan khilafah, dengan NKRI bersyariah parani, karepmu apa? Duel wani demi Indonesia. Tapi lah urung-urung ana surat macam-macam sing rusak wae dhewe. Kita di framing media kita kalah. Contoh nih, aku mbeloni Banser gara-gara tidak berangkat ke Papua. Aku dibully 14.500 komentar semuanya membully saya. Gus bentar apa hati? Ora. Kenapa yang membully saya 14.000? tapi yang ngasih like jempol 70.000. Pertanyaannya, kenapa jumlah like lebih banyak daripada jumlah komentar? Karena seberapa banyak pun orang yang membencimu dengan komentar-komentarnya, ingatlah, di luar sana lebih banyak yang mencintaimu dari dalam hatinya. Jumlah yang beda. Kenapa jumlah like lebih banyak daripada jumlah komen? Karena banyak orang cinta tetapi tidak berani mengungkapkannya. Ora wani ngomong, malah bengok-bengok. Ibu kota boleh pindah ke Kalimantan asalkan kamu tidak kembali ke hati mantan. Santai banget, bro. Aku bisa gondon dirasani ning medsos, ning Instagram, ning YouTube. Aku santai. Ketika ada orang membicarakan kelemahanmu, tersenyumlah. Kenapa? Kelemahanmu saja dibicarakan oleh mereka, apalagi kelebihanmu. Santai. Apa-apa guyu. Ini jadi step cah ini. Ya, nyanyi kita ya korban janji. Angkat. Kowe lunga nalikane adan kaing, malah mapan turu sakarepmu dhewe. Nuruti hawa nafsumu, engko lupakan Tuhanmu. Mengejar dunia, lupa akhiratmu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibi kulub wa tawaiha wa afiatil adam wa sifai wa nuril absari wa diaiha. Tanpa sebab kowe lunga ninggal sholat, kamangka sholat tondo syukur nikmat. Helinga urip ora suwe, ibarat kaya mampir ngombe. Dunia sementara, akhirat sing banter tibil kulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil kulub wa tawaiha wa afiatil adan wa sifaiha wa nuril absari wa diaiha. Ayo sing nom-nom lirik asli ini. Tanpa welas kowe lunga kae, rana mesane aku sedewae. Ngapa ditresno anyarmu, tinggalkan aku tersakiti sendiri di malam itu. Ayo lirik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil kulub wa tawaiha wa afiatil adan wa sifaiha wa nuril absari wa diaiha. Ayo, apa? Kowe lunga pas aku sayang-sayangi, tanpa pamit kowe ngadono wae. Aku ngerti salahku dan kau campakkan diriku bersanding dengan kekasih barumu. Allahumma sholli ala sayyidina bibir kulit tambah hati. Ayo. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bibir kulit wa nawaiha wa fi abil adzan wa shifaiha wa nuril amsari wa diyaiha wa nuril amsari wa diyaiha. Salam ala Nabi Muhammad. Dimonake mana to Pak? Cak ngomong apa meneng? Kredisu ngerti, kapan ini nombang kayak cerita lagu ini ya. Janji ne utang ne rangko suwe suwe nilehe so sore ne wes kakean utang lah tangan ini. Yo, sabar nyanyi lagi Nezara ya. Aku ngaji alor nalon merko sadar aku sobo santri sena pemimpinnya bener. Ini pasalnya rakyat yang pemimpin. Tidak ada yang bandar. Bismillahirrahmanirrahim. Pemimpin. Rungok no kupingmu. Ojo neko neko. Ojo leno. Ojo nakal. Abeh kui. Munduh woing pakarti. Becek ketitik. Allah ketoro. Laku utono. Untung ngake wong liyo. Laku utono. Untung ngake wong liyo. Heh pemimpin. Kapan kowe dadi wong apik? Lah kapan? Iku tresnane rakyat Semarang kali jenengan Pak Wali. Dan untuk pemimpin-pemimpin kita Indonesia, mudah-mudahan jadi bangsa yang aman. Oke, makmur bangsa dan kalibat dan warahmatullahi. Sampai jam setengah telu. Semuanya berdiri, kita salawat hasbi Rabbi dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Shallu ala Nabi Muhammad. Yo, niki diwaca bar ping telu bar salat. Monggo maju mriki, Bapak. Diwaca ben bar salat ping telu. Ditutup karo Fatihah, iya karena butuh, iya karena stain, diulangi 11 kali, insya Allah kabul semua hajat. Salam ala Nabi Muhammad. Hasbi Rabbi Hasbi Saudara-saudara kami yang baik ini, ya Allah, perkenankanlah kami malam hari ini, ya Allah, menengadakan kedua tangan kami, mengkhusyukkan hati dan pikiran kami, ya Allah, untuk bermunajat kepada-Mu, ya Allah. Begitu banyak karunia, rizki, anugerah yang Kuberikan kepada hamba-hamba-Mu. Namun kesemuanya itu, ya Allah, kami balas dengan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Ya Allah, ya Rabb, tanpa rasa malu kami mohon ampunan-Mu, ya Allah, karena kami meyakini seberapa besar pun dosa yang kami lakukan, pintu maaf-Mu lebih besar daripada dosa yang kami lakukan. Bisa jadi dosa kami sebesar kapal, ya Allah, namun kami yakin ampunan-Mu lebih besar dan lebih luas daripada lautan. Untuk itu, ya Allah, ampuni dosa kami, ya Allah. Ampuni kesalahan kami, ya Allah. Ampuni kemaksiatan kami, ya Allah. Ampuni kemungkaran kami, ya Allah. Ampuni kekhilafan kami, ya Allah. Baik yang besar maupun yang kecil, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, ampuni pula dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami. Kasihilah mereka, ya Allah, sebagaimana mereka mengasihi kami. Ya Allah, ya Rabb, begitu baik orang tua kami kepada kami, ya Allah. Namun kami anak-anaknya belum mampu membalas kebaikan-kebaikan mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, bahkan begitu luar biasanya orang tua kami kepada kami. Sayyidina Ali ketika ditanya, bagaimana cara seorang anak bisa membalas kebaikan kedua orang tuanya? Beliau mengatakan, kalau seandainya seorang anak berbuat baik seumur hidup 24 jam setiap harinya, tidak mampu membalas jasa seorang ibu ketika melahirkannya. Untuk itu, ya Allah, sayangilah orang tua kami, ya Allah. Sayangilah bapak ibu kami, ya Allah. Naungilah mereka dengan segala ridha-Mu, ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ampuni pula dosa para pemimpin-pemimpin kami, ya Allah. Sayangilah mereka, ya Allah. Tunjukkanlah mereka ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Kau cintai, bukan jalannya orang-orang yang sesat, yaitu jalannya orang-orang yang Kau murkai. Ya Allah, ya Rabb, berikanlah kepada mereka kekuatan, ya Allah, zahiran wa batinan, sehingga mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah, sehingga mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang senantiasa menegakkan keadilan, ya Allah, sehingga menjadi pemimpin-pemimpin yang bisa membawa bangsa ini menjadi makmur, ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rabb, kami hamba-hamba-Mu warga negara Kesatuan Republik Indonesia, ya Allah, memohon kepada-Mu, ya Allah, Jadikanlah kami negeri yang satu. Jadikanlah kami negeri yang bersatu. Jangan pernah kau jadikan bangsa ini terpecah belah, ya Allah. Jangan pernah kau jadikan bangsa ini tercerai berai, ya Allah. Jadikanlah bangsa ini bangsa yang aman. Jadikanlah bangsa ini bangsa yang makmur. Jadikanlah bangsa ini bangsa yang adil, sehingga menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, ya Rabb, kami datang dari rumah kami ke tempat ini, ya Allah, semata-mata mengharap ridho-Mu, ya Allah. Semata-mata mengharap kasih sayang-Mu, ya Allah. Semata-mata mengharap Rahman dan Rahim-Mu, ya Allah. Untuk itu, ya Allah, siapapun yang hadir malam hari ini, ya Allah, dalam keadaan bermasalah, kami mohonkan kepada-Mu, ya Allah, berikan solusi dan jalan keluar dari masalah yang dihadapinya, ya Allah. Siapapun yang hadir dalam keadaan sakit, ya Allah, atas kuasa-Mu, ya Allah, Engkau sembuhkan penyakit mereka, ya Allah. Siapapun yang hadir dengan mempunyai hajat dan cita-cita malam hari ini, ya Allah, kami mohonkan kepada-Mu, kabulkan hajat kami, ya Allah. Kabulkan cita-cita kami, ya Allah. Kabulkan permohonan kami, ya Allah. Siapapun yang hadir dalam keadaan susah, ya Allah, atas kuasa-Mu, ya Allah, Engkau bahagiakan hati kami, ya Allah. Jadikan keluarga kami keluarga yang menyenangkan, ya Allah. Berikan kepada kami keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh-soleha, dan kehidupan yang istiqomah. Berikan pula kepada kami, ya Allah, kebaikan kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur. Jauhkanlah kami dari siksa neraka. Jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar, dan jadikan akhir hidup kami husnal khatimah. Dan kapanpun, ya Allah, Engkau panggil kami untuk menghadap kepada-Mu, ya Allah, jadikan akhir kalimat yang keluar dari mulut kami, ya Allah, biqauli la ilaha illallah, la ilaha illallah, bersama-sama la Nasirina birahmatika ya arhamar rahim. Yang khusyuk bareng-bareng. Uribe selamat, matine selamat. Uribe selamat, matine selamat. Uribe selamat. Selamat ya Allah, uribe selamat, matine selamat, uribe selamat, matine hayatus salam, mautus salam, hayatus salam, mautus salam. Salam hayatu salam mautu salam hayatu salam mautu salam hayatu salam mautu salam hayatu salam. Salam ya Allah, hayat. salam, mautul salam, hayatul salam, mautul salam. Al-Fatihah sekali untuk Indonesia. Ia karena butuh, ia karena setahun diulangi 11 kali. Termasuk untuk hajat kita semua yang hadir. Ala hadini ahwa ala kulini adil soliha. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ia karena butuh, ia karena setahun. Ia karena butuh, ia karena setahun. Ia karena butuh, ia karena setahun. Ia karena butuh, ia karena setahun. Ia karena butuh, ia karena setahun. Ia karena butuh, ia karena setahun. Ia karena butuh, ia karena setahun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya kayak maruf. Ada masih kayak maruf tau.